hatiku semenjak kita lama terjumpa. Jangan kena berkata begitu, namun hatiku demikian pula. Oh, sunyilah rasa hidupku jika tiada Dinda di sampingku. Banyak padamu aku mengadu agar kita dapat hidup bersatu. Itu kan datang tanpa jauh di mata, namun tetap aku bermohon agar kita dapat hidup bahagia. Kalau begitu, mari kita pergi jauh dari ibu. Kita masuk mata tercapai tujuan yang suci, menanti hari-hari yang bahagia. Kalau begitu, mari kita pergi jauh beribu di taman sukma. Agar tercapai tujuan yang suci, menanti hari-hari yang bahagia.